Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, meski proses pendewasaan demokrasi publik di tanah air berjalan lambat, dan Indonesia juga belum siap dalam menghadapi liberalisasi yang berjalan seiring dengan era demokrasi, namun kedua hal itu tidak mungkin dihentikan sekarang, serta harus terus berlanjut prosesnya dengan mengerahkan segala daya serta upaya guna mengejar ketertinggalan kita. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi itu, berikut paparan dari pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, untuk mengejar ketertinggalan kita, hal apa yang bisa kita lakukan sama-sama? Apa? Exposure publik ya, betulnya. Exposure publik itu apa? Media harus mengawal ini terus-menerus, membeberkan, menceritakan semua kebusukan. Dan dengan cara ini, media massa bisa menebus utangnya waktu reformasi. Karena waktu 98 itu media massa itu pihak pertama yang mendapatkan keuntungan dari kebebasan berbicara, bersuara gitu. Dan media massa sama politisi, media massa itu yang pertama mendapatkan keuntungan, kemudian baru politisi. Politisi sekarang bagian dari masalah, bukan pemecah masalah. Jadi harapan satu-satunya tinggal media massa sekarang. Lantas bagaimana dengan peran serta dari lokus kekuasaan lainnya di luar media, Pak Her? Lokus kekuasaan yang lain, kita mau ngomong apa tentang BI? BI sebagai bank sentral misalnya, itu kan independen di mana-mana ya, di Eropa terutama. The Fed itu jelas, the Federal Reserve di Amerika gitu. Atau bank sentral Eropa itu sangat independen dan dia seperti satu rezim kekuasaan sendiri gitu. Bukan seperti, memang satu rezim kekuasaan sendiri gitu. Tetapi kalau LSM, ya, LSM NGO itu beberapa tahun setelah reformasi itu kan kehilangan arah karena apa? Funding tidak ada lagi, sangat sulit mendapatkan funding donatur dari luar sekarang kan. Karena Indonesia sebagai proyek politik itu telah selesai. Indonesia itu bagi funding-funding luar selesai, yang belum selesai itu di Burma, di Myanmar. Jadi mereka mengalihkan funding-funding untuk LSM di daerah sana. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.